Kaum muslimin serta pendengar yang terhormat, alhamdulillah berjumpa dengan kami di 88.4 MHz Al-Faruq FM, satu-satunya dari dakwah Al-Sunnah wal Jamaah di Kota Purwokerto. Kaum muslimin, sahabat hidayah dimanapun Anda berada, untuk kesempatan malam hari ini, insyaallah untuk sesaat lagi kita akan ikuti bersama untuk acara selanjutnya, yaitu dialog interaktif bersama Ustaz Saifuddin Sukhri LC. Dan dalam interaktif ini silakan Anda bisa ikut berpartisipasi untuk bisa layangkan baik saran, kritik, masukan maupun pertanyaan. Silakan Anda bisa layangkan untuk pertanyaan Anda ke nomor kami, nomor 085-291-303-454. Selagi nomor 085-291-303-454. Dan alhamdulillah pada kesempatan saat ini Al-Ustaz Saifuddin Sukhri telah hadir di studio kami, dan insyaallah untuk materi yang dibawakan kita masih melanjutkan pembahasan dari tafsir dari Juz Amma, yaitu Juz yang ke-30 dan masih surat yang pertama, yaitu surat An-Naba. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pendengar sekalian yang telah masuk ke redaksi kami. Jadi silakan baik kaum muslimin yang hendak mengikuti interaktif ini, Anda bisa layangkan SMS Anda ke nomor kami di 085-291-303-454. Dan kami juga sarankan bagi Anda yang hendak mengirimkan untuk bisa mengirimkan SMS dalam bentuk singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami, agar jawaban dari pertanyaan yang Anda kirimkan dan jawaban yang diberikan oleh beliau Ustaz Saifuddin Sukhri sesuai dengan pertanyaan yang Anda kirimkan. Ya kaum muslimin serta pendengar yang dirahmati Allah, demikian hal-hal yang bisa kami sampaikan, dan kepada beliau Ustaz Saifuddin Sukhri LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.